Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله. جمع سكليان إخوان في الدين أعزكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk thalabul ilmi, yang dimana pada hari-hari sekarang, ya, pada malam-malam sekarang, hari yang sangat istimewa sebenarnya, tapi banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ya, diantaranya dengan kita beribadah thalabul ilmi, ini suatu ibadah mudah-mudahan berlipat pahalanya, beda dengan malam-malam yang lainnya. Mungkin gak ketemu lagi di malam ini, mungkin minggu depan Allah baik, karena takbiran kesempatan emas, ya, bagi kita dalam mendulang pahala yang sangat besar insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sebelum kita mengkaji kitab fikih, mengingatkan pada hari-hari yang agung, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Asyrar min Dzulhijjah, ini hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan, ya, hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking agungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari-hari yang 10 ini, 10 hari bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashir, demi fajar, demi waktu fajar, dan demi hari yang 10. Berkata Ibnu Abbas dalam Tafsir Ibnu Katsir, maksudnya, ya, ini hari yang ke-10 adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini yang paling kuat. Ada sebagian salaf yang menafsirkan 10 hari akhir bulan Ramadan. Tapi Ibnu Abbas menguatkan pendapat, maksudnya al-ashr di sini Allah bersumpah dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari sekarang ini hari yang paling terbaik sepanjang tahun. Ya, bahkan malamnya juga malam yang paling baik sepanjang tahun, kecuali malam Lailatul Qadar. Ini malam yang agung, maka harus kita hidupkan sunnah ini. Banyak yang kaum muslimin melalaikan, mereka banyak beribadah bersungguh-sungguh di 10 hari akhir bulan Ramadan, tapi lupa 10 hari bulan Dzulhijjah ini sangat agung. Bahkan kata Ibnu Rajab dalam Lathaif al-Ma'arif, Ibnu Rajab berpendapat bahwasanya sampai 10 akhir bulan Ramadan itu juga kalah keagungannya, katanya, kecuali adanya Al-Qadar itu aja, kecuali malam Al-Qadar. Karena di 10 hari ini Allah sangat mencintai amal-amal berlipat ganda. Dicintai di sini berlipat ganda. Sangat Allah cintai amal soleh. Ya. Yang dimana sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amru salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله، ولا جهاد في سبيل الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Hari-hari ini sekarang ya. Sekarang hari yang kedua, ya, Pak ya. Ketiga. Oh, kedua. Masih ada waktu 8 hari lagi, Pak. Yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, wala jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah. Jadi kalau ada orang sekarang sholat fardu, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat dua, sholat witir, ya ibadah yang dia kerjakan di hari-hari ini lebih baik dari jihad fisabilillah. Lebih baik. Ngaji juga, ya. Subhanallah. Duduk sendiri sejenak karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah lebih baik jihad dari jihad fisabilillah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bi syai'. Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan membawa apapun, yaitu syahid. Kalau syahid tidak dikalahkan oleh apapun gitu ya. Tapi kalau dia kembali dengan harta dan jiwanya, itu masih utama beramal soleh di hari-hari ini, 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini kata-kata ahabbu ilallah, amal yang sangat Allah cintai. Ya, ahabbu ilallah berarti ini menandakan ala itlaq, maksudnya secara umum. Di hari ini, hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini, di awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama amal soleh dikerjakan di dalamnya daripada di bulan Ramadan, hatta di bulan Ramadan. Ya. Kata Ibnu Rajab. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar, tadi dari Imam Bukhari riwayat Ibnu Abbas. Kadang Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin a'zham. Di sini a'zham. Yang kedua pertama ahabu ilallah. Di sini a'zham. Ma min ayyamin a'zhamu indallah. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai. Saking agungnya Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr tadi, saking agungnya tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kembali kepada makhluk ya, jika mengagungkan hari-hari itu. Karena barang siapa mengagungkan syiar-syiar itu adalah min taqwal qulub, itu ketakwaan. Ya, kalau kita menganggap hari-hari ini istimewa dengan ibadah, dengan amal soleh, baca Quran, bukan hanya di Ramadan sekarang baca Quran, zikir, takbir, berbanyak tahlil, tahmid dari sekarang sampai hari tasyrik. Ini a'zham indallah. A'zham indallah. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai. Dan sini yang double, wa a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai. Jadi kata ahabbu ini tafdil, sangat Allah cintai. Ya, al-amalu fihinna min hadhil ayyamil asyara. Amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebaikan, amal soleh di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Faktsiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah oleh kalian, perbanyak di sini yang ini yang di mana tidak butuh, maksudnya tidak butuh waktu banyak gitu ya. Dan kapan saja bisa, di mana saja, yaitu tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Maka digabung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, boleh itu boleh tiga, boleh dua riwayatnya. Allahu akbar walillahilham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Perbanyak ini. Ketika nyetir, ketika di rumah, ibu ya, ketika duduk, ketika bekerja, ketika kita apapun ya, dibaca dan dikeraskan kalau laki-laki. Gak apa-apa dikeras sambil jalan ke toko, baru takbir. Tempat kerja juga sambil istirahat atau sambil kerja. Kalau mengganggu orang ya sir. Pokoknya pada hari ini perbanyak takbir. Kalau yang haji itu dianjurkan membaca talbiyah. Talbiyah. Kalau yang di luar haji itu dianjurkan perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Yang tadi ya istighfarnya lafadznya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus sebanyak-banyaknya. Nah, ada riwayat yang lain dalam Jami' as-Sahih Syekh Al-Albani mensahihkan hadis. Ciri atau alamah gitu ya, atau yang mengantarkan al-hujjah apa? Para orang yang berhaji itu ciri hajinya mengantarkan ke surga, begitu maknanya. Dan juga ciri orang yang dia apa? Bisa dipermudah untuk menggapai surga, yaitu memperbanyak talbiyah bagi haji, banyak bertalbiyah, enggak berhenti dia. Itu maka dianjurkan enggak berhenti, enggak boleh ngobrol, enggak boleh melamun, yang haji itu terus banyak talbiyah tidak terputus sampai nanti kan setelah lempar jumrah Al-Aqabah itu kan terputus. Terus bertalbiyah, semakin banyak talbiyah semakin dekat kepada surga. Semakin dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Harapannya besar. Juga sama di luar itu orang yang banyak takbir. Takbir ya termasuk dari tahlilnya, tahmidnya, itu alamah tanda orang itu dipermudah untuk masuk surga. Ya tidak akan orang itu terus menerus Pak bertakbir dalam hari-hari ini kecuali orang betul-betul dalam hatinya keimanan dan tauhid yang besar. Dibanding orang yang lalai, lihat kan orang yang lalai menganggap biasa saja, mulutnya diam saja, ngobrol saja. Nah, daripada ini kesempatan hari-hari yang mahdudah, hari-hari yang terbatas gitu ya, 10 hari enggak lama, enggak sebulan. Nah, jadi manfaatkan hari-hari ini, pokoknya dari mulai pagi, siang, sore, malam kita enggak jauh dari takbir ya. Tahmid, tahlil terus berbanyak. Ya, ini karena ini perintah dari Nabi. Nabi mengatakan aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ini petunjuk dari Rasulullah SAW bagaimana mengisi hari ini yang ringan ya, tapi ini besar tentunya pahalanya. Cukup dengan banyak takbir, tahlil dan tahmid. Ini dua hadis tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan tentunya hari yang sangat besar di antara 10 hari ini yang paling agung adalah hari Idul Adha. Dia dari hari Arafah, hari Idul Adha, hari Tashrik. Itu hari yang paling agung dan dianjurkan berpuasa di bulan tanggal 9-nya. Nah, ini mengingatkan jadi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai amal saleh. Amal saleh di sini umum ya bentuknya. Yang pertama kali yang harus dijaga, amal apa sih yang harus kita isi di hari-hari ini? Pertama yaitu amalan al-fariidhah yang wajib dulu. Ini harus dijaga yang wajib. Ya, salat wajibnya kalau kita laki-laki berupaya untuk di masjid terus selama hari-hari ini. Jangan sampai absen ya. Berupaya untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah bagi laki-laki. Ya. Nah, jadi yang utama dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini menjaga ibadah yang wajib. Yang pertama sholat, tentu sholat fardu. Ya. Kemudian kewajiban yang lain adalah seperti apa? Ya, mencari nafkah itu kewajiban. Karena hal-hal yang wajib, istri juga melayani suami, juga mengurus anak-anak, itu kewajiban yang diutamakan, itu dijaga. Amal-amal yang wajib, zakat juga, zakat yang wajib, yaitu haji, yang wajib, yang belum haji diupayakan haji ya. Jadi ibadah-ibadah wajib harus didahulukan. pada hari-hari sekarang sebelum dihijrah. Kemudian setelahnya ibadah-ibadah sunnah, ya rawatib kita jaga, sholat rawatib sepanjang hari-hari ini, rawatib qobliyah ba'diyah, terus sholat tahajud, ya sholat tahajud qiyamul lainnya, sholat witirnya, nggak sempat 11 ya, 2 aja nggak apa-apa, ya witirnya 3 atau 1 penting, pokoknya sempetin sholat malam, sempetin sholat duha, sempetin sholat duha di hari-hari ini gitu ya. Kemudian juga berpuasa, ya berpuasa, puasa sunnah pada hari-hari ke-10 tersebut, sampai 9, maaf kalau 10, hari ke-10 Idul Adha haram ya. Jadi amal apa yang harus dikerjakan setelah yang wajib itu berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Jadi ada ini, ada anjurannya sampai 9 hari boleh ya, 9 hari boleh, dari riwayat dari Ibnu Umar ya, karena Rasulullah SAW pernah, tidak terus menerus tapi pernah, dari riwayat Aisyah juga Rasul berpuasa 9 hari kata Ibnu Rajab ya, itu Ibnu Umar juga melakukannya. Jadi boleh kalau ingin berpuasa dari tanggal 1 ke tanggal 9 boleh, silakan ya, tidak ada halangan, karena sangat dianjurkan di hari-hari ini berpuasa, di hari-hari ini sangat dianjurkan ya, karena ibadah ini apa, ibadah yang agung dikerjakan di hari-hari ini kata Rasulullah SAW ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yasumu, waalaikumsalam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Tafakkur alaih. Apalagi di hari-hari ini, dari amal soleh itu mencakup puasa ya, sedekah, ya, zakat dan lainnya. Boleh, dari riwayat Ibnu Umar berpuasa dari 1 sampai tanggal 9 diperbolehkan. Atau sebagian dari hari-hari itu, sebagiannya. Biasanya Senin Kamis. Nah, Senin Kamis diisi pada, atau puasa selang-seling juga boleh ya, atau puasa 3 hari setiap bulannya, dia biasanya rutin 3 hari setiap bulannya diletakkan di hari-hari ini boleh. Nah, tapi jangan sampai kata Syekh Utsaimin kalau orang berpuasa menganggap sunnah dari tanggal 7 misalkan 8 9 3 hari, enggak boleh kayak gitu menganggap sunnah. Biasanya dia tidak pernah puasa 3 hari setiap bulan, tapi tiba-tiba dia puasa. Kalau enggak kayak begitu tidak diperbolehkan tuh saya. Kalau mau berpuasa selang-seling, mau puasa Senin Kamis, puasa dari awal. Pokoknya berpuasa di sebagian hari-hari ini. Jangan menganggap misalkan dari tanggal 7, 8, 9 ini sunnah nih, enggak. Kalau mau ya sebelumnya tanggal 5 silakan, tanggal 6 silakan, enggak, tanggal 7 enggak puasa, tanggal 8 puasa, tanggal 9 puasa. Pokoknya mau semuanya 9 hari boleh sunnah, itu silakan ada hadisnya. Mau sebagian-sebagian harinya ya, dengan Senin Kamisnya, dengan Daudnya di hari-hari ini, asalkan sebelumnya juga dia rutin. Kemudian yang paling utama adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang paling utama nih, jangan sampai ditinggalkan, meskipun sunnah, tapi ini sunnah yang sangat ditekankan, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini sangat ditekankan tanggal 9. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablaha was-sanah allati ba'daha. Hadis riwayat Muslim. Berpuasa pada hari Arafah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Ya, setahun sebelumnya dosa-dosa kecil tentunya, setahun setelahnya dosa-dosa kecil, kecuali kalau bertobat pada hari itu dosa besar juga diampuni insyaallah taala. Nah, ini berpuasa. Berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, nah, tidak diragukan bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama. Ya. Yang dimana Allah memilih puasa ini untuk dirinya ya, dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini bukan hanya Ramadan tapi puasa secara umum. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena Allah SWT. Ya, maka kita upayakan di hari-hari ini berpuasa. Tidak bisa 9 hari sebagiannya. Ya, atau Senin Kamisnya atau nanti tanggal 9-nya jangan sampai ketinggalan. Diupayakan istri anak-anak diajak untuk puasa satu hari ini tanggal 9, puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Kalau di sini dikata pasti berbarengan dengan hari Arafahnya insyaallah. Kalau di luar Saudi ya, atau di luar Qatar itu sesuai dengan hitungan atau ru'yah hilalnya pada negeri tersebut, itu yang pendapat benar ya. Tidak harus berpatok dengan wukufnya Arafah. Wukufnya Arafah itu ada fatwa dari Fatwa Al-Irsyad itu ya, yang ketuanya Ustaz Dr. Firanda itu keluar pendapat yang rajih yang kuat. Jadi dulu kita suka bingung, dulu di Indonesia suka beda gitu kan Idul Adha-nya dengan Saudi. Makanya diikuti negara kita enggak apa-apa. Karena ini aja simpelnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan sebelum haji wada beliau suka suasana Arafah. Sebelum haji wada, kan haji wada itu tahun yang ke-9 atau 9 Hijriah. 2 tahun setelahnya Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam. Hampir 2 tahun. Atau 10 Hijriah atau 9, 10 ya, 10 Hijriah. Nah, di Arafah enggak ada yang wukuf ya, enggak ada yang wukuf. Kan enggak ada yang haji. Karena orang-orang musyrik di Mekah masih dikuasai orang musyrikin. Ya, Rasul hanya bisa hajinya haji ya, haji itu haji pertama dalam Islam dan haji terakhir, haji wada di tanggal 10 Hijriah dan setahun kemudian Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti bukan berarti patokan Arafah sih. Tidak mengapa kalau di Saudi itu jelas di sini berbarengan dengan pas wukuf Arafah. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat dari imam yang lain ini lebih kuat pendapat ini sesuai dengan matlaq. Tiap negara itu punya apa? Terbit hilalnya masing-masing, tidak harus berpatokan ke Saudi Arabia. Di Asia punya matlaknya, tempat terbit hilalnya masing-masing. Tidak harus mengikuti Saudi Arabia, Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, jadi nanti kalau di Indonesia saudara ada yang nanya kalau berbeda, tapi sekarang kayaknya tidak. Alhamdulillah sama ya, sudah ditentukan tanggal satunya sama kemarin juga Rabu, dan nanti Idul Adhanya Jumat sama semua, Muhammadiyah juga sama ya, NU semua nggak ada perbedaan. Jadi alhamdulillah di Saudi juga sama tanggal 9 jatuh hari Kamis Arafah, tanggal 10-nya jatuh hari Jumat. Jadi ini kita nanti ada Idul Fitri, ada Id, hari raya dalam satu hari. Ya, ada hukumnya bagaimana hari raya bertepatan hari Jumat gitu kan. Datang wajib datang sholat Id harus, tapi nanti di Jumat ada pilihan. Bagi yang ingin pergi untuk Jumatan silakan, kalau tidak pergi di rumah saja sholat Duhur 4 rakaat. Tapi sholat Idnya harus pergi ya. Ibadah yang apa namanya, pendapat yang benar wajib. Nah, ini jadi puasa ini pada hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ibadah yang sangat diagungkan, yang dianjurkan. Ya, dan tentu berbeda puasa Senin Kamis di hari-hari ini dengan puasa di luar hari-hari ini. Puasa satu hari di hari-hari ini oh, sangat agung, sangat Allah cintai. Subhanallah ya. Maka pergunakan sebaik-baik waktu kita untuk mengisi amal saleh. Jadi antaranya dengan berpuasa. Nah, kemudian apa saja ibadah yang disyariatkan dilaksanakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah? Di antaranya melaksanakan haji dan umrah. Kita sudah ketahui melaksanakan haji dan umrah bagi yang mampu ke Baitullah. Amal ini adalah yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan, kafarah, penghapus dosa di antara keduanya ya. Dan haji yang mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surga. Haji yang mabrur ya, karena tidak ada lagi waktu dikerjakan untuk haji kecuali pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Ini namanya mawaqit zamaniyah. ya haji ini hanya dilaksanakan pada bulan bulan Dzulhijjah dan pada tanggal 10 pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Juga umrah yang dikerjakan pada hari-hari ini lebih utama dari umrah di luar hari-hari bulan Dzulhijjah. Ya, dalam sebagian pendapat salaf sahabat ya, bahkan lebih utama dari umrah di bulan Ramadan, sampai pendapat demikian. Ingat ahabu ilallah a'zam indallah. Nah, jadi kalau yang sekarang ya tentu yang umrah sekalian haji ya, dia mendapatkan umrah dan juga haji. Kemudian juga tadi ibadah yang di amal saleh yang disyariatkan diperbanyak pada 10 hari bulan Dzulhijjah, ya takbir, mengucapkan takbir dan zikir di hari-hari tersebut, takbir, tahlil dan tahmid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Nah, ini juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Hajj ayat 28. Ini selain tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada langsung dari Allah anjurannya. Surat Al-Hajj ayat 28 untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid ya. Kita takbir, tahlil dan tahmid. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ditentukan di sini kata Ibnu Katsir adalah dalam sebagian ahli tafsir mengatakan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Karena itu para ulama sangat menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut, terutama takbir, tahlil dan tahmid. Berdasarkan dikuatkan dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil. Nah, ini tafsir dari sabda ini, penjelasan dari surat Al-Hajj ayat 28. Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar dan tahmid, alhamdulillah pada hari-hari itu. Ini untuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat yang dimana diberikan nikmat iman, Islam, nikmat bisa berkurban dan beramal saleh. Al-Imam Al-Bukhari menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir ke pasar. Ketika memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, beliau masuk pasar dan mengumandangkan takbir secara dikeraskan, dijaharkan. Kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Ini bukan takbir jamaah tapi ya spontan saja gitu. Karena sahabat bertakbir ikut takbir. Ya. Dan Ishaq rahimahullah taala, seorang tabi'in besar, meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini hendaknya mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya. Sampai ya diperbanyak, tidak ada hitungannya. Perbanyak saja di hari-hari tersebut, mulai pagi, siang, malamnya. Dianjurkan agar mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, di rumah, di jalan, di masjid, di rumah juga bertakbir. Keluar masjid, ke dalam masjid kita duduk takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Untuk mengajarkan kepada anak-anak kita juga di masjid dan lainnya. Di masjid tidak berjamaah tapi ya ketika sudah sholat ya, ya kita bertakbir ya, dengan keras. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'alaikum tashkurun." Ya, dalam surat yang lain ternyata perintah bertakbir. Kalau di sini jelas takbir. Kalau dalam surat Al-Hajj suruh berzikir saja menyebut nama Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah 185 ini ayat-ayat tentang ini apa namanya? Oh, ini tentang puasa sebenarnya. Ya, tapi ditafsirkan untuk haji juga. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Ini setelah sempurna bilangan puasa, ya juga setelah selesai apa namanya haji, Arafah diperintahkan berbanyak takbir, dan hendaklah kalian mengagungkan takbir kan, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Ini tujuannya supaya kalian bersyukur. Berzikir, bertakbir, tahlil, tahmid itu syukur, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala membalas dengan surga. Ya, dalam hadis yang sahih kan, dalam sahih Al-Jami, ya alamah tanda orang itu dipermudah untuk masuk surga memperbanyak takbir di hari-hari ini. Banyak bertakbir. Ya, kalau yang haji banyak talbiyah. Tidak diperbolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama jama'i, tidak ya, dipimpin orang kemudian berjamaah dengan berkumpul pada satu majelis dan mengucapkan dengan satu suara, ya, ini tidak boleh. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para ulama tidak. Yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Ini berlaku pada semua zikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga harus belajar mengikuti orang lain, misalkan diajarkan anak-anak ya, nah, belum mengerti takbirnya tapi sudah hafal, sudah ngerti, dibiarkan sendiri-sendiri. Dan diperbolehkan berzikir dengan yang mudah-mudah seperti takbir, tasbih dan doa-doa lainnya yang disyariatkan ya. Juga dianjurkan ya kita untuk duduk setelah sholat subuh ya, sampai syuruk pada hari-hari ini. Ya, kita enggak sempat haji, enggak sempat umrah gitu ya. Salat berjamaah subuh, kemudian setelahnya duduk berzikir, membaca tadi takbir, tahlil, tahmid juga zikir pagi kita baca Al-Qur'an, kemudian sudah syuruq 15 menit setelah syuruq kita salat 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat niat duha. Ya, sama dengan ibadah pahalanya ibadah haji dan umroh tamah. Ya, apalagi di hari-hari sekarang diupayakan meskipun tidak tiap hari ya, pas hari libur ya, seperti Jumat ya, Jumat Sabtu pas enggak kerja duduk sejenak enggak lama sejam ya, harus bersabar. Pahalanya haji wal umroh itu tamah ya. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi, hadis sahih ya. Hadis sahih kan saya lupa. Ibu-ibu juga sama, boleh di rumah setelah sholat fardu subuh duduk di tempat sholatnya itu tidak beranjak ibu ya, zikir-zikir pagi, kemudian tadi perbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih, juga istighfar juga perbanyak ya, kemudian baca Quran, kemudian sholat 2 rakaat 15 menit setelah syuruq. Kalau sekarang syuruqnya kan jam 5 lewat 11. Jam 5 lewat 11 ya, lewat 11 12. Jadi nanti sholatnya jam 5.25. Ya, Pak ya. 15 menit 2.27. Jam 5.27 jam 5.30 lah pas ya. Baru sholat 2 rakaat. Niatnya sholat duha ya. Ya boleh nanti sesudahnya sholat duha lagi, boleh 2 rakaat, 4 rakaat kan sampai 8 rakaat ya. Kemudian apa yang keempat di sini? Ya bukan keempat, keberapa itu? Bertobat pada hari ini, bertobat dari dosa-dosa serta meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil, sehingga akan memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena maksiat adalah penyebab terjauhkan atau dijauhkan dan terusir dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu. Karena kalau maksiat sebab dari jauhnya seorang dari rahmat Allah. Sedangkan ketaatan adalah penyebab dekat dan memperoleh cinta dan kasih sayang Allah. Kebalikan, kalau orang taat kepada Allah, maka itu sebab dekat memperoleh cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yaghuru tayghuru wa ghayratullahi ayatiyal mu'minu maharallahu. Semuanya Allah itu cemburu. Ini sifat Allah sesuai dengan keagungannya, enggak sama dengan makhluk. Sebenarnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu saat seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadap melakukan amalan yang Allah haramkan terhadapnya kepadanya. Jadi Allah cemburu tatkala seorang hamba melakukan amalan haram, marah, ya, marah dan murka kepada hamba tersebut. Ya, sehingga orang yang bermaksiat dijauhkan dari rahmat Allah. Bahkan hari-hari sekarang kata para ulama itu bisa, ya, maksiat yang dikerjakan pada hari-hari ini tidak sama di luar hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Sangat ketaatan dikerjakan di sini berlipat ganda, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat juga demikian. Apalagi sekarang kan Syahrul Haram termasuk bulan yang Allah haramkan, Dzulhijjah kan. Termasuk bulan yang Allah haramkan, makanya ada ibadah haji di bulan ini. Maka ada 4 kan? 4 bulan yang Allah haramkan. Haram untuk berperang, untuk berhenti peperangan, ya. Dan ini diagungkan oleh orang jahiliyah. Jadi diakui oleh Islam sehingga masuk ke dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan, 4 bulan yang diharamkan. Di antaranya bulan Rajab gitu ya. Kemudian memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh pada hari-hari ini berupa ibadah sunnah. Sudah saya sebutkan tadi seperti sholat, ya, sholat sunnah, sholat fardunya dijaga tentunya tepat waktu di masjid berjamaah. Kemudian bersedekah, berzakat, infak. Ini besar pahalanya infak di bulan-bulan di hari-hari ini maksudnya. Lebih Allah cintai, berlipat ganda pahalanya. Jihad, ya, menuntut ilmu di antaranya jihad, bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau bisa khatam pada 10 hari ini bagus, ya. Bisa menghatamkan pada 10 hari seharinya cuma 3 juz. Di hari 3 juz, 10 hari khatam. Jadi bukan hanya pas Ramadan, sekarang perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau enggak khatam ya minimalnya setiap hari ada bacaan wirid Al-Qur'an. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, menasihati orang, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Dan lainnya silaturahim, ya. Dan membantu orang, dan tadi juga sholat qiyamul lail, sholat duha, rawatibnya dijaga dan berpuasa. Sebab amal-amalan tersebut pada hari itu, pada hari ini maksudnya dilipat gandakan pahalanya, lipat gandakan. Tidak ada tahu lipatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari ini akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal ibadah pada hari yang lain. Meskipun merupakan amal ibadah yang utama, ya, bahkan sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang paling yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. Maksudnya ibadah yang dikerjakan di hari-hari ini, ibadah apa-apa yang ringan, baca Quran, zikir, itu lebih utama dari ibadah jihad. Bisa bilillah. Kecuali orang yang jihad tidak kembali, ya, dapat syahid, meninggal dunia, ya, itu tidak ada tandingannya. Ya, kemudian disyariatkan pada hari-hari ini takbir mutlak. Ya, takbir mutlak ini tidak terbatas, ya. Ketika berjalan di rumah, di kantor, dimanapun terus bertakbir, ini dianjurkan. Itu pada setiap saat baik siang maupun malam sampai sholat Id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini terikat dengan waktu, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan setelah berjamaah, sholat berjamaah di masjid ataupun sendiri-sendiri kalau sholatnya munfarid bagi selain jamaah haji. Kalau yang haji di sana talbiyah, banyak talbiyah. Kalau di luar itu memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Dimulai dari kapan takbir mutlak takbir muqayyad maaf yang terikat dengan waktu, dimulai dari sejak fajar hari Arafah. Nah, nanti kalau pas hari Arafah tanggal 9 mulai takbir muqayyad, yaitu selepas sholat fardu. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak dianjurkan, kalau mengucapkan tidak apa-apa, tapi ini bagi sholat fardu. Ini namanya takbir muqayyad. Kapan dimulai? Sejak fajar hari Arafah, berarti setelah sholat fajar di hari ke-9 itu. Ya, kalau yang haji itu mulai bergerak ke Arafah, Pak, ya. Nah, kalau mulai bergerak habis subuh itu kan kita mulai ke Arafah. Nah, ketika orang ibadah haji mulai ke Arafah, maka di luar itu orang-orang di luar haji mulai bertakbir setelah sholat subuh, setelah sholat berjamaah subuh ya, tapi tidak berjamaah ya, berbarengan tidak mengapa berbarengan suaranya. Dan juga ibu-ibu di rumah, kapan ibu dimulainya takbir muqayyad? Yaitu pada hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah setelah sholat subuh. Tidak zikir dulu ya, langsung begitu salam selesai lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung takbir. Baru setelah itu selesai ya, mau 3 kali, mau 4 kali ya, biasanya kalau di sini 3 kali sudah selesai. Ya mau lebih juga enggak apa-apa. Baru istighfar. Baru setelahnya zikir salat. Jadi setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, tidak di ini namanya takbir muqayyad. Kalau ada takbir pada hari 10 bulan Dzulhijjah itu ada 2 takbir mutlak, dimulai tanggal 1 ini, tidak terikat kapan saja, sudah sholat sudah zikir, tentunya sudah zikir baru dia baik siang malam sore berjalan dimanapun dia mengucapkan takbir tahlil dan tahmid. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir terikat dengan waktu. Dimulai ketika tanggal 9 bulan Dzulhijjah selepas sholat subuh. Nah, terus nanti sholat duhurnya, nanti sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya, terus besoknya lagi tanggal 10 apalagi ya. Terus begitu juga paginya, duhurnya, besoknya lagi tanggal 11, besoknya lagi tanggal 12. Sampai tanggal 13 asar selesai. Nah, 13 selesai asar sudah tidak takbir selepas asar. Karena sudah masuk ke tanggal 14 di setelah asar itu ya. Maka selesai pada asar tersebut sudah selesai. Tanggal ke-13 sama kurban itu waktunya dengan kurban. Kurban selesai pada waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik. Pokoknya selesai hari tasyrik yang ke-13. Ini terus berdasar hari asar di akhir hari tasyrik. Ya kemudian ibadah yang agung juga yang dikerjakan pada 10 hari ini, terutama di tanggal 10 di sini kan, tidak boleh sebelumnya, boleh setelahnya, tapi sampai tanggal 13 itu berkurban pada hari raya, kurban dan hari tasyrik. Yang paling utama pada tanggal 10 kurban itu. Yang setelahnya itu hanya diperbolehkan. Tapi kalau bilang utama tanggal 10, bahkan Ibnu Sirin kalau nggak salah ya riwayatnya, maka mengatakan tidak sah hari tasyrik itu untuk sembelih. Ini pendapat dia ya, pendapat yang tidak kuat, menyalahi jumhur. Kalau jumhur 4 madhab itu membolehkan dan sah tanggal 11, 12, 13, karena ada hadis Nabi bahwasanya hari tasyrik hari sembelihan, hari kurban dan hari makan hari raya. Tapi kalau yang utama dan kita sempatkan, kalau sempat ada rezekinya, ada uangnya, ada cembelihan, kita sempatkan di tanggal 10. Tanggal 10 kita menyembelih. Ternyata punya uang tapi belum dapat itunya kurbannya, sapinya atau juga kambingnya. Ternyata tanggal 11 ya sembelih, enggak apa-apa. Ternyata ada halangan harus tanggal 12, ya sembelih sampai waktu asar tanggal 13. 13 pagi-pagi masih boleh. Tapi yang afdol sekali di tanggal 10 selepas sholat id selesai langsung sembelih, itu paling afdol. Bahkan paling afdol lagi kapan? Yaitu di tempat di mana di musola diadakan sholat id hari raya Idul Adha. Selepas bubar id langsung datangin kurban langsung sembelih di sana, itu paling utama ya. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau selepas khutbah terus turun terus dibawakan gibas kambing besar putih bertanduk ya 2 ekor, kemudian disembelih di sana. Ketika Rasul turun dari mimbarnya langsung disembelih di sana oleh tangan beliau yang mulia, yaitu waktu yang afdol yang utama ya. Selepas sholat id langsung menyembelih kurban. Hal ini adalah sunnah Ibrahim alaihissalam kurban ya, al-Khalilullah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menebus putranya Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang agung. yang diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Kemudian yang ke-8, melaksanakan salat Idul Adha. Nah, ini ibadah kurban, kalau ditanya hukumnya apa ya. Ada dua pendapat ulama, mengatakan sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Jadi kalau ada yang kelapangan harta, itu wajib. Ini pendapat Abu Hanifah. Ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Jadi kalau orang ada kelapangan rezeki, dia tidak berkurban, berdosa. Jadi pendapat ini yang kuat. Ya. Tapi kalau pendapat hukum secara umumnya itu sunnah. Sunnah muakkadah yang ditekankan. Ya, tapi kan orang gitu ya, apa namanya, setahun sekali gitu ya. Dia bisa kalau ingin punya niat itu kan bisa nabung gitu sedikit-sedikit ya, kambing sekarang 4 juta, 3 juta. Sebulannya bisa nabung berapa? 1.000 misalkan ya, 2.000 itu kalau ada niat kan. Meskipun kebutuhan juga banyak, tapi kalau ada niat pasti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara nabung dan lain-lain. Intinya kalau dia ada kelapangan rezeki, maka hukumnya wajib, kata Abu Hanifah. Ya. Apa konsekuensinya kalau tidak berkurban, berdosa. Dan cukup di dalam satu keluarga satu kambing saja. Tidak harus setiap keluarga itu berkurban, enggak, cukup satu kambing untuk satu keluarga. Ya, diniatkan mau niatkan bapaknya atau ibunya. Ya. Tapi biasanya tetap diniatkan itu ya bapaknya. Bapaknya yang dilarang cukur kumis ini ya. Kalau keluarganya tidak anjurkan yang demikian, tapi pahalanya kebagian. Jadi intinya kalau ya pas-pasan cukup dengan satu kambing saja satu keluarga. Oh, kalau ada rezekinya lapang, pingin satu sapi ya gitu ya untuk keluarga, itu lebih bagus atau ya minimalnya intinya ya, satu kambing saja. Nah, lebih afdal kata para ulama disembeli sendiri kurban tersebut ya, disembeli sendiri oleh, kalau tidak bisa diwakilkan, wakalah, itu diperbolehkan. Dan yang paling afdal kurban adalah yang apa, yang mahal maksudnya yang bagus, bukan mahal ya. Yang bagus tentu mahal ya Pak ya. Jadi kalau kita diberi kelapangan, jangan yang biasa saja, jadi yang supernya sekalian gitu, beli yang supernya, yang bagusnya ya. Kalau beli, kalau punya rezekinya sapi yang super gitu ya. Kalau kambing yang bagus, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan kambing yang sangat bagus, dengan bertanduk berwarna putih ya. Kemudian disunahkan memakan sebagian dari kurban tersebut ya. Jadi daging kurban itu disunahkan untuk dimakan. Dalam surat Al-Hajj kalau nggak salah, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memakan sebagian dari daging tersebut dan disedekahkan pada orang-orang fakir. Ya. Sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan, sebagian dimakan. Ya. Nah, ini ibadah kurban. Kemudian juga yang berikutnya, amalan soleh yang dianjurkan dikerjakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Melaksanakan sholat Idul Adha serta mendengarkan khutbah. Jadi yang terakhir nih, sholat Id. Ya, hukumnya apa? Ada dua pendapat ya, yang masyhur, yang terkenal itu hukumnya sunnah muakkadah sholat Id. Ada yang kedua hukumnya itu fardhu ain. Fardhu ain, setiap orang wajib mengerjakannya. Jadi Ibnu Taimiyah lebih menguatkan fardhu ain. Ya, meskipun jumhur mengatakan sunnah, sholat Id itu sunnah. Ya, kalau tidak ada udzur, kita sempatkan untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Setiap muslim hendaknya mengerjakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Karena disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Ini perintah sholat dan kurban dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli. Nah, salatlah kalian. Nah, salatlah kalian di sini kata ahli tafsir, salat hari raya. Kan salat dulu fasalli. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kalian untuk Tuhan kalian dan berkurbanlah kalian. untuknya. Nah, berarti sholat dulu kemudian kurban. Ini bertepatan dengan Idul Adha. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Nah, dengan ayat inilah Abu Hanifah berpendapat wajibnya sholat hari raya, bahkan fardhu ain. Sholat hari raya, Idul Adha maupun Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dalam surat yang lain jangan lupa tentang perintah sholat juga sama. Kalau yang dalam surat Al-Kautsar ayat 2 ini perintah sholat Idul Adha. Baru setelahnya wanhar. Wanhar ini sembelihan kurban. Apa wanhar? Karena dalam bahasa Arab sembelihan itu ada dua, adzabuhu wanhar. Kalau adzabuhu itu untuk kambing, untuk sapi yang disembelih gorok gitu ya. Nih, gorok dibaringkan kemudian digorok ya, diputus ini lehernya, bukan semuanya maksudnya beberapa ininya saluran. Itu namanya dzabah dalam bahasa Arab, adzabuhu. Tapi di ayat ini enggak digunakan ayat itu dzabuhu, tapi wanhar. Wanhar itu hanya satu untuk unta. Nah, unta itu wanhar ketika berdiri itu ditotok itunya ya, pas di bawah lehernya, bukan di sini tapi di sini yang dekat perutnya. Mau ditotok atau dibeset gitu pakai pisau. Kalau zaman Nabi itu pakai pedang gitu ya. Jadi dibeset set gitu saja, enggak terlalu digorok-gorok ada gitu kan, tapi tajam. Terus keluar darah, berarti udah putus di bawahnya. Keluar darah terus nanti dia jatuh sendiri. Jadi kalau unta itu enggak dijatuhin, enggak ada yang kuat. Kalau lihat di YouTube, kalau lihat orang-orang kurban itu ya, ada yang orang Hindi berusaha untuk menjatuhkan unta, nggak bisa, malah dia ngamuk untanya. Jadi kalau yang benar tuh lihat di Mekah kan, nanti ada itu di YouTube ya. Bagaimana sih udhiyah atau juga apa namanya kalau yang haji itu sembelihan haji di sana, saking banyaknya unta ya, dilihatin bagaimana cara menyembelihnya ya, wanhar itu. Jadi apa, unta-untanya sedang berjalan dan lagi di kandangnya begitu, terus orang nyembelihnya jalan bawa pisau tajam, begitu lewat unta dibeset terus pada jatuh semua. Jadi Nabi SAW pernah berkurban 100 unta, begitu kan mudah ya, tapi bagi mudah lihat yang mudah, tapi prakteknya nggak mudah, apalagi besar ya. Maksudnya kita yang lihat mudah, tapi prakteknya satu aja mungkin nggak bisa. Nabi itu 100 kan, tapi tidak selesai sampai 63 Nabi menyembelih, kemudian dikasihkan Ali. Jadi dari kurbannya itu waktu haji, kurbannya Nabi itu udah isyarat umur kata sahabat. Jadi Nabi sampai 63 berhenti, karena disediakan 100 unta untuk kurban Rasul. Sembelih semua di wanhar gitu kan. Tentu kalau Nabi yang menyembelih tenang itu apa untanya ya, enggak akan dia ini tenang, enggak akan apa kabur atau merasa ini ya takut, tapi tenang karena Rasul yang akan menyembelih. Akhirnya ke 63 berhenti, serahkan kali sisanya oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi apa itu wanhar, menyembelih unta dengan cara dibeset ya, apa ditotok ya di bawah lehernya dengan berdiri. Apa namanya tadi yang terakhir, melaksanakan sholat Idul Adha ya, ini sangat dianjurkan dikerjakan di musola, di musola di tanah lapang. Di sini ada alhamdulillah kan di itu apa di depan itu ya, di depan wukud itu masjid jami ada musola ini gitu ya. Intinya yang ada tanah lapang itulah tempat sholat Id dianjurkan. Karena Nabi SAW mengajarkan sholat Id itu tidak di masjid tapi di tanah lapang. Boleh di masjid ya, boleh kalau ada udzur seperti hujan atau panas atau yang lainnya, dan sah di masjid juga. Tapi yang paling sunnah di tanah lapang. Kita kalau di Indonesia itu cari yang di lapang dulu ya, cari yang di tanah lapang itu lebih sunnah. Kemudian tadi kemudian yang kesembilan atau yang berapa ini yang terakhir ya, selain hal yang telah disebutkan tadi atas, hendaknya setiap hari muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini 10 bulan Dzulhijjah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ketaatan ya, bentuk ketaatan secara umum, zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah, rahmat Allah agar mendapat ridhonya. Ya. Nah, ini buku kecil di sini karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibril ya. Insyaallah rahmat Allah yang sudah meninggal dunia. Ya, sampai di sini ini hanya mengingatkan tentang 10 hari bulan Zulhijjah. Jam berapa sekarang? Ya, ada pertanyaan silakan. Kita diskusi. Itu lafal-lafal dari takbir mutlak sama yang takbir mutlak itu apakah sama atau berbeda? Iya. Takbir mutlak sama takbir muqayyad itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Memang ada riwayat-riwayat dari para sahabat itu beberapa lafaz itu, ya, kayaknya ada kumpulan apa takbir di hari raya. Ada redaksi lafaz yang berbeda-beda, tapi yang terkenal, yang masyhur adalah tadi dengan 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ada lagi redaksi yang lain saya tidak apa, tapi itu yang umum demikian. Jadi sama takbir mutlak dari tanggal 1 takbirnya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga muqayyad nanti di tanggal 9 mulai ba'da subuh setelah salat fardu, ya, salat subuh itu juga begitu takbirnya, lafadznya, ya. Jadi bukan takbir yang kita bisa disusun sendiri, misalkan banyak kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak gitu. Jadi lafadznya ini kan tauqifiyah, makanya diajarkan oleh sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, riwayatnya itu dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, lafadz-lafadznya itu. Ya, ada lafadz yang lain tapi itu asing orang mendengarnya, takutnya nanti orang enggak mengenal. Tapi yang dikenal itu 3 kali takbir awal, 2 kali di akhir, 2 kali di awal, 2 kali di akhir. Tengah-tengahnya pasti la ilaha illallah. Belakangnya walilham. Ya. Yang tadi apa surat Al-Qasas tadi yang pasal yang berjalan hal kan dia kita dianjurkan untuk salat dulu terus berubah mungkin karena perbedaan jumlah waktu kita salat di sini terus korbannya di Indonesia mungkin kita belum salat korbannya sudah disembelih. Iya, makanya ibadah kurban sama zakat itu mengikuti badan orangnya. Ini yang dianjurkan para ulama. Meskipun tidak larang, kita enggak melarang. Tapi kata Sulaiman dan ulama lain sebelumnya. Jadi ibadah kurban sama zakat itu mengikuti badan orangnya, orang yang berkurban. Kalau dia ada di Qatar, maka dianjurkan kurbannya itu di Qatar. Maka kan kalau beda negara itu akhirnya kan harus nyari lagi fatwa atau nyari lagi pendapat yang gimana kalau begitu. Nah, kalau sesuai dengan sunnah tidak akan kejadian itu, ya. Makanya kalau bisa sempat di Qatar atau kita di Indonesia, ya, ke Indonesia, maka diupayakan di sini misalkan kurbannya, ya. Di sini kalau ke penyembelihan bapak pergi sebelum sehari dua hari ke sana, kemudian nanti kasih tanda tuh kambingnya, beli di dekat musala, sekarang dekat Pak Musala Ali, nggak jauh ke submarkasi. Musala Ali itu ada di sana sembelihan dari jembatan itu turun mendebut ke sana ke arah ke Duhon, jalan ke Duhon. Nanti di sana ada mawashi, kambing banyak. Jadi meskipun enggak disembelih sama kita, di sana ada petugasnya, kita liatin kurban kita. Di hari hanya kita subuh habis itu ke sana cari nanti tandanya, itu disimpan sama itu, kayak kita kasih upah sama orang itu. Kemudian nanti langsung dibawa ke penyembelihan. Ya, itu bisa di sini kalau pingin begitu, enggak harus seperti ada teman-teman ikhwan kita kan asuna adain sendiri sekarang tidak bisa. Ya, itu alternatif kalau mau begitu. Bisa langsung di mawasi. Nah, mawasi itu penjagalan, kalau kita bahasa kita penjagalan, bahasa Indonesia bukan itu. Bahasa Sunda penjagalan, pemotongan sapi kurban. Nah, kalau di sini di mawasi khusus kan, di sini enggak boleh sembarangan di jalan atau di mana gitu, ya. Ada kesehatan. Jadi intinya Makanya para ulama begitu dalam buku-bukunya fikih, seseorang itu kurban di negaranya. Karena kalau dikirim keluar itu akan luput berbagai syiar, berbagai sunnah. Kita hanya ngirim uang udah selesai, nunggu dari kurban udah selesai. Oh udah ya. Tapi kalau kurban sendiri diikuti badan kita ya, kita di manaid, maksudnya kita di manaid kita kurban. Pertama mengagungkan syiar Allah dengan menyembelih itu, ini ibadah agung. Kata Ibnu Taimiyah, dengan tumpahkan darah itu untuk Allah, ini suatu apa, dengan tangannya sendiri pus gitu kan, ini ibadah yang mulia. Maka kalau dikirim uangnya nggak merasakan sembelih gitu kan, minimalnya melihatnya saja, melihat darahnya berceceran ya, kurban kita ini untukmu ya Allah gitu kan, meskipun nggak dia ikut nyembelih, melihat kurbannya disembelih gitu. Yang kedua, memakan daging yang dikurbankannya itu. Kalau dikirim enggak bisa memakan, karena Allah sendiri dalam Al-Qur'an menganjurkan generasinya dalam surat Al-Hajj misalnya, makanlah dari sebagian hewan kurban itu. Kalau dikirim enggak, berarti hilang keutamaan itu, hilang, enggak dapat keutamaan itu, hilang. Nah, maka sebagian ulama mengatakan wajib makan daging kurban itu, wajib. Wajib ya, kalau enggak kita makan ya berdosa sebagian ulama, tapi yang benar adalah sunnah, disunahkan ya kita makan sebagiannya. Nah, luput hal-hal itu. Ini kita mengingatkan gitu ya. Jadi yang penting kalau kita juga kalau di Indonesia, upayakan di kampung kita, kita sendiri ya, ya. Kalau untuk sedekah, untuk dikirim ke yang lain ya dengan uang atau yang lainnya gitu ya. Untuk ini menghidupkan syiar Islam, dan kita ingin keutamaannya juga memakan hewan kurban, membagikan sedekah itu kan luput juga akhirnya, membagikan sedekahnya, membagikan hadiahnya daging itu ya. Nah, nggak ada, jadi kita cuma setelah id beres di rumah cuman gimana kabarnya, udah disembelih, udah selesai itu, nggak ada ya, nggak ada waktu apa memakan, tidak ada sebagian dagingnya atau yang lainnya bersedekah. Nah, sekarang permasalahannya kalau di kita, karena udah nggak bisa, kita di sana mungkin butuh apa, di sana ada yang minta, kita dikirim ke sana, kemudian waktunya berbeda, bagaimana ya, karena lebih duluan di sana daripada di sini belum sholat, di sana sudah sholat. Kalau bisa meminta kurban kita diakhirkan, didulukan yang lainnya, karena bedanya 4 jam ya, nunggu sampai kita selesai itu lebih baik itu. Tapi kalau tidak bisa juga, tidak bisa, maka fattaqullah. Maksudnya sah saja insyaallah, karena mengikuti waktu salat Id yang di sana. Ya. Kalau kita bisa berpesan kepada panitia, karena banyak kambing itu kan banyak. Kalau bisa upayakan kambing kita diakhirkan saja gitu, sampai nunggu salat Id, salat di sini. Kayak nunggu berapa 4 jam kan bedanya sebentar ya. Di sini sholat bubar Id di sana jam 10. Nah, mungkin paling akhir di diamin, tapi kalau banyak, tapi kambingnya enggak banyak, beberapa ekor ya sudah sembelih saja insyaallah. Allah mengetahui apa niat kita dalam berkurban. Allahu a'lam insyaallah. Intinya tetap aja sah meskipun beda waktu ya waktunya. Ya kalau bisa nanti diupayakan, misalkan kurban di sini ya lebih afdol semuanya. Ya bisa dibagikan, bisa memakan dari dagingnya dan lain-lain. Untuk puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, niatnya bagaimana? Untuk 1 sampai niat puasa sunnah ibu ya. Puasa sunnah, puasa di hari-hari betul apa namanya bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi puasa sunnah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada niat dilafalkan, enggak, kita niat puasa sunnah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Bolehkah kita membaca Al-Qur'an yang suratnya tidak berurutan? Dan apakah kalau sudah selesai satu semua dibaca disebut khatam Al-Qur'an, apakah khatam lakon itu membacanya harus berurutan dari juz 1 sampai 30? Ya, kalau di sini boleh kita membaca Al-Quran dengan surat yang tidak berurutan. Ya, sunahnya Bu ya, adabnya di dalam salat membaca surat itu yang berurut ya. Ya, maksudnya bukan berurut begini, yang diurutannya yang di dalam Al-Qur'an itu paling awal itu dibaca di awal. Contohnya surat Al-A'la gitu. Al-A'la itu dibaca di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Nabi suka begitu. Terus begitu Nabi di salat Id, hari raya, salat Jumat, enggak pernah Nabi baca Al-Ghasyiyah Al-A'la karena urutannya di mushaf Al-A'la dulu meskipun pendek, setelahnya Al-Ghasyiyah. Itu yang afdol, katakan ini yang afdol yang sunnah. Tapi tatkala orang tidak tahu urutannya, yang penting saya baca aja ini. Ternyata dia tiba-tiba surat baca pertama surat Al-Ma'un, rakaat keduanya surat Atin. Loh, Atin itu kan duluan ya, baru Al-Ma'un itu setelahnya beberapa apa dia ya, terhalang beberapa surat. Kalau mau Atin dulu rakaat pertama, baru rakaat keduanya Al-Ma'un atau surat Al-Kautsar atau surat An-Nas ya, apa. Juga sama ketika Rasulullah SAW membaca dalam surat Qobliyah subuh ya, surat witir, baca Al-Kafirun tuh, Al-Kafirun rakaat kedua ya kalau witir. Kalau di puasa salat sunnah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, karena Al-Kafirun lebih dulu ya, baru Al-Ikhlas. Tidak pernah riwayat Al-Ikhlas dulu terus Al-Kafirun karena enggak berurutan. Pertama hikmahnya baca Al-Kafirun setelahnya Al-Ikhlas, ini sesuai dengan urutan Quran. Yang kedua, ini sesuai dengan makna Tauhid. Nah, jadi hikmahnya kenapa Al-Kafirun dulu, kemudian setelahnya Al-Ikhlas ibu. Pertama sesuai dengan urutan mushaf, Al-Kafirun kan lebih dulu, kemudian Al-Ikhlas. Kedua, karena semakna dengan lafaz La ilaha illallah. Al-Kafirun itu kan Al-Bara'ah juga dikatakan, surat berlepas diri ya, dari kemusyrikan, dari orang-orang kafir. Ini sesuai dengan kalimat la ilaha gitu kan. Ini an-nafiyu ya, peniadaan. Illallah isbat itu al-ikhlas, karena menetapkan isbat sifat-sifat Allah, al-uluhiyah ya, rububiyah Allah. Nah, begitu. Jadi intinya apa di sini? Yang sunnah, yang afdal berurutan. Kalau juga enggak hafal urutannya, sah salatnya sah, tapi upayakan kalau menghafal itu dihafal urutannya Bu ya. Jadi kita bisa spontan kalau baca surat ini setelahnya ya ini, jangan sampai langsung apa namanya ke atasnya lagi gitu ya. Nah, ada orang di rakaat pertama baca surat Al-Bainah, rakaat kedua baca surat akhir surat Al-Baqarah gitu kan. Nah, itu terlalu ini, Al-Baqarah ya duluan, baru boleh di rakaat kedua Al-Bainah. Al-Bainah di juz yang ke-30. Apakah kalam sudah selesai? Kalau sudah selesai semua dibaca sebut khatam Al-Qur'an. Selesai dibaca dalam sholat Ibu maksudnya gitu. Tadi yang maksud baca bukan dalam sholat. Mengkatamkan Quran tadi. Mengkatamkan Quran. Tapi dibacanya enggak berurutan gitu. Iya. Oh, di ini apa namanya? Diacak ya, diacak gitu ya. Iya, apakah itu termasuk khatam Al-Qur'an? Yang karena khatam para ulama Al-Qur'a itu dia baca berurut dari Al-Baqarah terus Ali Imran, terus itu juga yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Jibril mengajarkan Rasulullah enggak diacak, berurut. Ya, dan itu juga yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ketika turun ayat ini kepada Zaid bin Harithah, letakkan ayat ini pada surat ini. Letakkan surat ini setelah surat ini. Nabi begitu, letakkan surat ini setelah surat ini. Nah, itu ada perintah. Dan para sahabat juga setelahnya demikian. Beliau meruntut surat itu. Meskipun ada perbedaan versi sebelum dibuatin mushaf al-imamiyah. Mushaf Utsmaniyah itu kan dibuat 5, sebenarnya mushaf imam yang disebar ke seluruh negeri. Nah, itu baru yang telah disepakati seluruhnya. Mas, sebelumnya itu Ali punya mushaf, Ibnu Mas'ud punya mushaf, Zaid bin Harithah punya mushaf, Zubair bin Awam punya mushaf, masing-masing punya susunannya. Meskipun itu berurut, tapi beda. Beda susunan sedikit-sedikit, enggak semuanya sedikit-sedikit. Ya, seperti dalam surat mushafnya Ali itu yang paling duluan surat Ali Imran. Baru setelahnya surat Al-Baqarah. Itu ijtihadiyah kan? Tapi setelah dikumpulkan menjadi mushaf imam, enggak boleh ada menyelisih, enggak boleh. Mulai enggak tahu. Makanya dari dulu udah 1000 tahun ya Quran kita ini 1400 ya. Setelah disusunnya oleh sahabat Utsman bin Affan, maka tidak ada setelahnya yang menyelisihi urutan itu, enggak ada. Enggak ada setelah itu dibuat ada mushaf yang tiba-tiba diurut dari awalnya surat Al-An'am misalkan. Terus kesininya beda, enggak ada. Itu pasti dibakar udah. Nah, itu subhanallah, itu kitab kita ini terpelihara 1000 tahun dari urutan surat, subhanallah. Ya, ini Al-Qur'an Al-Karim ya. Maka cukuplah ini Al-Qur'an ini supaya memotivasi kita untuk terus membaca, mengagungkan Quran ini. Ya, min kalamullah. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui malaikat pilihan. Malaikatnya enggak sembarangan, Jibril, pemimpin Sayyidul Malaikah. Kemudian diturunkan juga kepada Sayyidul Basar, enggak sembarangan orang di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia pilihan Allah. Jadi diturunkan kalamnya juga udah kalam pilihan, jelas ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik kalam. Seutama-utama kalam. Kalam di sini sama firman ya. Diturunkan melalui malaikat pilihannya. Diturunkan kepada manusia terbaik pilihan. Terbaik ya secara itlak apa secara umum sampai lebih baik dari Adam alaihi salam, bahkan lebih baik dari malaikat Rasulullah kita sallallahu kemudian diturunkan pada bulan yang terbaik, Ibu ya, Sayyidul Syahr, pemimpinnya bulan Ramadan. Diturunkan pada malam yang terbaik, malam 1000 bulan, pemimpin malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tuh bayangin, ini kemuliaan Al-Qur'an tuh bertumpuk-tumpuk Ibu ya. Enggak sembarangan diturunkannya kepada malaikat pilihan, melalui malaikat pilihan Jibril kepada Rasulullah sallallahu di bulan khusus, bulannya bulan Ramadan, malam bulan yang agung, di malamnya yang agung, Lailatul Qadar. Di tempatnya tempat yang agung, itu di Mekah, Ummul Qura. Ya, ibunya seluruh kota di dunia, subhanallah. Juga apa yang terakhir? Juga diturunkan dengan melalui bahasa-bahasa Arab, bahasa pilihan. Oh, bahasanya juga pilihan. Bahasa Arab ini, kenapa Al-Qur'an dikutuk bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini Allah memilih dari segi seluruh bahasa, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa kalamnya, berarti pilihan Allah. Dan jelas ini diakui bahasa yang paling terbaik sepanjang zaman adalah bahasa Arab. Kenapa enggak bahasa Indonesia gitu ya? Kenapa bahasa Inggris, enggak bahasa? Ya itu kan enggak ada pilihan. Itu bukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Arab ini, Al-Arab mubin ini, Arab yang jelas bahasa ini pilihan. Ya. Jadi inilah kemuliaan Al-Qur'an Ibu ya, bahasanya sudah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sedikit pun apa namanya seorang mukmin untuk meremehkan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau hanya membaca aja sudah setelah surat ini kemudian dia mengucap lagi setelah ini, kemudian mengucap lagi setelah ini, apakah dibolehkan? Iya, kalau untuk ya kan kalau dikatakan boleh baca begitu diacak boleh, tapi itu tidak beradab ya, maksudnya tidak melalui adab dalam membaca, karena adab dalam baca Al-Qur'an itu diurut sebagaimana urutan Al-Qur'an. Al-Baqarah terus Al-Baqarah sampai. Kalau orang mau mengajarkan dari belakangnya, dari belakang juga diurut gitu ya, dari surat An-Nas, Al-Falaq ini terus itu diurut. Jadi nanti si anak itu juga ingatan urutannya juga akan melekat. Enggak diacak. Makanya kan ada orang anak kecil gitu kan di internet tuh, orang Mesir itu dites gitu kan sampai hafal urutannya itu. Baca surat ini, kemudian itu urutan keberapa, sekian dan sekian, setelahnya surat apa, setelahnya surat apa, terus berarti itu dibiasakan. Kalau coba diacak begitu, nanti nggak akan ini. Dan juga sama menghafal juga begitu diupayakan berurut, ya diurut supaya tidak lupa dalam menghafal. Ya kalau katakan boleh saja, tapi kan membaca Al-Qur'an itu ada adabnya. Makanya Imam An-Nawawi membuat buku khusus untuk adabul hamalul Quran, adab-adab orang yang ingin membaca Quran. khususnya penghafal Quran dalam kitabnya khusus, sampai detail gitu, detail cara bacanya, ya cara ininya duduknya gimana, cara ininya cara beradab di depan guru. Dan karena ini kitab yang agung, jadi kalau bisa jangan seperasaan gitu, semaunya saya, enggak, tapi melalui adab-adabnya yang diletakkan para ulama. Ya, karena ingin takarub kita bacanya, bukan hanya sekedar bacaan begitu. Ibu kalau katakan boleh, enggak sampai haram. Tapi kita ingin lebih afdol gitu ya. Lebih besar pahalanya gitu, lebih nanti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kan beda. Ustaz Khalid kan sudah menerangkan di Fanar, saya masih ingat. Orang yang sholat tahajud gitu ya, misalkan hanya dia bangun gitu tiba-tiba terus wudu saja, terus langsung sholat saja, ya sah tahajudnya dapat pahala. Tapi beda dengan orang yang sebelumnya dia mungkin mandi, mungkin ya bersiwak, gosok gigi, pakai minyak wangi, sajadahnya yang bagus, bajunya yang bagus, kemudian dia khusyuk. Nah ini beda nilainya gitu kan. Nah ini kualitas nilainya juga, baca Quran sama. Nah, orang yang hanya ingin baca saja baca, bolehlah dia dapat dapat pahalanya. Tapi beda dengan dia duduk dengan adab, bersiwak dulu, bersih-bersih, menutup aurat gitu kan. Kalau perempuan meskipun bolehkan dia enggak pakai kerudung. Kemudian menghadap kiblat, kemudian duduk dengan sopan. Karena kita akan membaca kitab yang agung, ya. Kita akan berdialog dengan Rabbul Alamin, dengan Al-Qur'an, dengan khusyuk, tidak sambil ngobrol. Dengan tajwidnya, ya tadi, dengan adabnya, adab-adab baca Qurannya tadi gitu kan, berurutan ya, dan yang lainnya dengan wudu. Maka beda dengan hanya sebatas dia baca sambil tiduran, ya boleh saja boleh tiduran, tapi nilainya beda dengan yang tadi ya. Jadi ikuti adab-adab yang diletakkan para ulama gitu ya. Kemudian apakah sholat, nah di sini membacanya harus berurutan, bukan harus tapi bunyinya dianjurkan berurutan, maka itu dikatakan khatam. Karena amalan para qori gitu ya, salafus saleh, para ulama itu, mereka berurut membacanya. Juga anak-anaknya mengajar kepada anak-anaknya, mereka berurut juga ya. Kalau diacak itu juga tidak salah, tidak haram gitu ya, dapat pahala. Tapi kita ya lebih utama, lebih sunnah berurutan ketika membacanya. Apakah sholat subuh harus di awal waktu untuk mendapatkan pahala haji umroh? Dan ini ya, jadi sholat subuhnya di awal waktu, seperti yang ikhwan ya, laki-laki ini berjamaah di awal waktu, berjamaah dia ya, karena barang siapa yang sholat bersama imam di masjid ya. Kalau dia kesiangan gitu kan, kemudian dia sholatnya sendirian ya, tidak mendapatkan pahala ini, keutamaan haji dan umroh tidak. Jadi dia di awal waktu sholatnya berjamaah. Tapi kalau ibu-ibu ya di rumah, ibu mendengar adzan, kemudian bangun, kemudian berwudu ya, dipersiapkan, kemudian sholat ya. Ya baru sudah itu duduk sejenak dan sampai syuruq, kemudian dia sholat dua rakaat mendapatkan pahala haji dan umroh. Tentu di awal. Ya walaupun kalau ibu-ibu mungkin ya terlambat 10 menit gitu ya, 15 menit tidak mengapa, masih waktu subuh. Tapi kalau sudah terlambat 1 jam gitu ya, nah ini gimana ini, mau dapat pahala haji dan umroh gitu kan, beda ya ibu ya. Jadi diupayakan di waktunya, di awalnya ya, terlambat 10 menit kan gak apa-apa kan, di masjid juga sampai 25 menit gitu ya. Ini perempuan yang di rumah ya. Jadi kalau tidak sholat untuk sholat id, apakah boleh duduknya dalam shaf sholat atau harus di belakang yang tidak shaf? Ya, kalau ibu sedang halangan pergi ke musola misalkan, maka duduknya jangan di shaf sholat, nanti kan terpotong tuh ya, ibu-ibu yang lagi sholat. Jadi di belakang, ngumpul sama orang yang ada halangan, sama yang tidak ikut sholat. Jangan ikut sholat duduk di shaf-shaf orang sholat, jadi nantinya ada celah-celah gitu, gak sempurna ya. Jadi sholat itu juga harus sama memperhatikan shafnya itu rapat dan dan sempurna ya. Jadi di belakang terpisah seperti dalam sebuah hadis para sahabat yang sedang haid atau nifas, dia duduknya paling belakang, ngumpul bareng-bareng itu, tidak bersama orang yang sedang melakukan sholat. Ya. Allah alam. Soalnya sampai di sini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kekurangannya. Ya. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.